Siapa-siapa Mukhtara jelita, mengapa-mengapa nampak muram duja. Aduh hai hai hai, oh sedihnya. Kasihan, kasihan, kasihan, kasihan. Siapa, siapa, oh dara jelita, apakah, apakah yang engkau risaukan? Sudikah kau kisahkan padaku apa yang menimpa dirimu? Mungkin dapat kiranya ku tolong meringankan beban deritamu dengan segala upaya. Pasti janganlah, janganlah kau bersedih lagi. Lenyapkan, lenyapkan duka dalam jiwa. Marilah hai hai, oh gembira. Senyumlah, senyumlah, senyumlah, senyumlah. Janganlah, sedih lagi. Lenyapkan, lenyapkan duka dalam jiwa.